Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baqiya ma yustafadu min al-hadith. Qara'na wa syarahna wa qara'na aidan ikhtilafat al-ulama. Baqiya al-an al-fawaid. Ma yu'khad min al-hadithain. Apa yang diambil dari dua hadith? Ay min al-fawaid. Ya'ni dari faedah-faedah. Awalan, yustafad min hadal hadith atau min hadainil hadithain wujubu mutaba'atil ma'mum lil imam fis salah wa tahrimul musabaqah. Wajibnya mengikuti imam, atau kalau kita terjemahkan secara letterlek harfian, wajibnya pengikutan makmum terhadap imam. Wajibnya mutaba'atul ma'mum lil imam fis shalah, dalam salat, dan haramnya mendahului imam. Thaniyan, istafadna aidan min hadain al hadithain tahrim mukhalafatihi wa batlanus salati biha, haramnya menyelisihi imam dan batalnya salat karena menyelisih imam. Enam. Thalithan, anna al-afdal fil mutaba'ati an taqa'a a'malul ma'mumi ba'da a'malil imam mubasharatan. Yang terbaik, yang afdal, mengikuti imam atau dalam mutaba'ah adalah hendaklah terjadinya amalan-amalan makmum setelah amalan-amalan imam. Naam. Oleh karena itu beberapa imam mengucapkan takbirnya setelah selesai atau menjelang selesai gerakannya, atau dipanjangkan dari awal sampai berhenti bergerak. Limadha? Berharap agar para makmum tahu ketika bar, ini Allahu Akbar, dia sudah selesai. Dia sudah selesai dari amalannya. Kalau sujud, dia sudah sampai sujud pada akhir kalimat Allahu Akbar. Kalau khawatir akan merusak takbir, kalau dipanjangkan Allahu Akbar, maka ucapkan di akhirnya atau menjelang. Kalau sujud, begitu sudah bergerak turun, Allahu Akbar, sudah sampai sujud. Yang demikian agar mereka yang tidak melihat hanya mendengarkan takbir, tidak mendahului imam. Kalau dia Allahu Akbar, baru kemudian ruku. Padahal mereka membaca idza kabbara fakabbiru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka langsung ruku. Ternyata imamnya belum ruku. Enam. Wallahu ta'ala a'lam. Qala, qala al-fuqaha wa tukrah al-musawah wal-muafaqah. Tidak disukai, makruh untuk menyamai imam. Muwafaqah dan musawah hampir sama maknanya, menyamai atau mencocoki imam dalam gerakan-gerakan tadi. Yang afdal, yang terbaik adalah bergerak setelah imam. Kalau imam sudah selesai, sajada fasjudu, idza raka'a farka'u, wa raka'a fi'lun madhin, maknanya telah selesai dari rukuknya, baru engkau ruku. Yang keempat, annal imam idza shalla jalisan. Faedah yang keempat, akhadna min hadainil haditsain annal imama idza shalla jalisan li'ajzihi 'anil qiyam shalla khalfahu al-ma'mumun jalisan walau kanu qadirin 'alal qiyam tahqiqan lil mutaba'ati wal iqtida'. Faedah keempat, bahwa imam kalau salat dalam keadaan duduk karena tidak mampu untuk berdiri, maka yang di belakangnya para makmum salat juga dalam keadaan duduk. Walau kanu qadirin, walaupun mereka mampu alal qiyam, walaupun mereka mampu untuk berdiri. Tahqiqan lil mutaba'ah, karena mewujudkan al mutaba'ah wal iqtida', mewujudkan perintah untuk ngikut imam. Tayyib, ala itlaqih au fihi tafsil? Naam, fihi tafsil. Ma huwa tafsil? Tafsilul imam Ahmad rahimahullah adalah kalau dia dalam keadaan mengawali sholatnya berduduk, maka duduk semua. Tapi kalau mengawali sholatnya dalam keadaan berdiri, tiba-tiba di tengah sholat dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Wa hadza jam' hasan baina dalilil awal wa dalilil tsani. Dalil ala man qala bijulusil ma'mumi bijulusil imami mutlaqan, wa dalil al-qawl tsani wa huwa alladhi yaqulun wa huwa alladhina yaqulun anna al-ma'mum la yajlis. Naam. Khamisan, yang kelima, annal ma'mum yaqul rabbana lakal hamd hinama yaqulu al-imam sami Allahu liman hamida. Zahir dari kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu, karena kalimatnya dalam hadis idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd au rabbana walakal hamd. Lafadznya sangat jelas menyatakan kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Berarti makmum dengan zahir dua hadis ini bahwasanya dia hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hanya mengucapkan rabbana walakal hamdu, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kamu mengucapkan rabbana walakal hamdu. Nah, ketika i'tidal rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nah. Apalagi? Hah? Naam. Hunaka awrat. Tapi intinya adalah rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Baik. Qala Ibnu Abdul Barr, la a'lamu khilafan fi anna al-munfarid yaqulu sami Allahu liman hamidah. Tidak ada perselisihan bahwasanya al-munfarid, orang yang sendirian sholatnya, tidak berjamaah, maka dia mengucapkan kedua-duanya. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, ammal imamu fayusammi' wa yuhammid. Adapun imam, maka bertasmi dan bertahmid. Bertasmi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bertahmid mengucapkan rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah diistilahkan tasmi'. Sedangkan rabbana walakal hamd diistilahkan yuhammid, tahmid. Ammal imam, kata Ibnu Hajar, membaca kedua-duanya, sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Yajma' bainahuma, mengumpulkan kedua-duanya. Faqad thabata fil Bukhari, karena telah sabit dalam riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW kana yajma' bainahuma, bahwasanya Nabi SAW diriwayatkan beliau mengumpulkan kedua-duanya, membaca sami Allahu liman hamidah dan membaca rabbana walakal hamd. Anna minal hikmah fi ja'li al-imam fi shalah al-iqtida' wal-mutaba'ah. Faedah yang keenam, istafadna min hadain al-hadithain, aw akhadna min hadain al-hadithain, anna minal hikmah, bahwa termasuk hikmah menjadikan imam atau dijadikannya imam dalam salat adalah untuk diikuti. Ini faedah yang sangat jelas dengan kalimat, dengan harfu hasrin. Innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Maka itu hikmah dijadikannya imam. Sabi'an. Jawazul isyarah fi salati lil hajah. Kita dapatkan pula faedah. Bolehnya mengisyaratkan dengan tangan, isyarat-isyarat tertentu ketika sholat, kalau ada hajat, apalagi hajah yang massah, apalagi hajah yang darurah. Ketika Nabi sudah sholat bertakbir, sudah masuk dalam sholat, terlihat mereka sholat dalam keadaan berdiri. Fa'asyara ilaihim anijlisu, mengisyaratkan dengan tangannya, duduklah. Ini gerakan ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana menjawab salam, assalamualaikum. Tangannya begini, telapak tangannya ke bawah, punggungnya ke atas. Wahada ayatan, la yukhillus salah. Tidak merusak sholat. La yusidus salah. Bagaimana kalau menjawab telinga? Ini nakal terus kamu sholat. Hah? Yesus? Enam. Min nawaihi. Taibu amal imamu fayasma' fayusammi wa yuhammid. Taib. Annal hikmah fi ja'lil imam fi salat liqtida. Jawazul isyarah fi salati lil hajah. Sama dengan menggeser Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Itu lebih banyak dari sekedar megang dia atau menghentikan gerakannya. Misalnya dia gerakan terus pegang tangannya, taruh di tempatnya. Adalah Abbas. Kamu sholat bersama anakmu? Nanti kalau punya anak. Dia begini-begini atau main, kamu pegang tangannya, kembalikan ke dadanya. Enam. Fahada ijuz. Sebagaimana Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanannya, dan itu tentunya banyak gerakannya. Yang ke-8. Fil hadisi dalilun ala ta'kidi mutaba'atil imam. Dalam hadis ini ada penjelasan, ada dalil tentang penegasan keharusan untuk mengikuti imam. Wa annaha muqaddamah ala ghairiha, dan bahwasanya ini muqaddamah, didahulukan di atas yang lainnya. Min a'malis salah, dari amalan-amalan salat yang lain. Sampai harusnya berdiri, ikut duduk bersama imam. Inilah yang menjadi dalil bagi mereka-mereka yang berpendapat, walaupun kamu tidak sependapat dengannya. Seperti kunut subuh, kamu ikut kunut bersama mereka. Seperti tahrikul yad, kamu ikut bersama imam tahrikul yad. Apalagi sami'allahu liman hamidah, dengan meletakkan tangan kanan, tangan kirinya di atas dada. Atau irsal, kita ikuti imam. Mengapa? Duduk saja yang itu merupakan perkara ajz, perkara ketidakmampuan, disuruh diikuti. Idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Hanya saja ada tafsil sebagaimana yang pernah sampaikan kemarin dari Syekh Al-Albani, bahwasanya kalau orang itu ala ilmin, kita ikuti. Walaupun dia berpendapat dengan pendapat yang beda dengan kita, kita ikuti. Tetapi kalau dia ala taqlidin, sedangkan kita ala ilmin, maka kita tidak mengikuti mereka. Kalau bukan pada rukun-rukun salat, tidak merusak. Imamnya tahrik, kitanya tidak. Atau sebaliknya, imamnya tidak tahrik, kitanya tahrik. Atau imamnya irsal, kitanya qabd ketika i'tidal. Maka itu tidak merusakkan, itu bukan arkan as-salah. Bukan ruku atau sujud atau berdiri. Baik. Qala faqad asqatal qiyam 'anil ma'mumin. Disebutkan muqaddamah, didahulukan di atas yang lainnya dari amal-amal salat. Karena telah digugurkan wajibnya berdiri bagi makmum padahal mampu. Maa annahu ahad arkanis shalah, padahal itu rukun-rukun salat. Kullu dhalika li ajli kamalil iqtida, semua itu karena keharusan mengikuti imam. Sudah dibayangkan betapa tegasnya mengikuti imam sampai berdiri yang harusnya suatu yang wajib dengan perintah Allah, qumu lillahi qanitin. Ternyata disuruh duduk ikuti imam. Padahal kita mampu. Ini menunjukkan ta'kid mutaba'atil imam. Yang kesembilan, wa minhu yu'khad tahattum ta'atal qadah wa wulatal amr wa mura'atin nizam. Dari sini juga diambil tahattum, ketegasan, keharusan. Ta'atul qadah, wajibnya mentaati para pemimpin. Para pemimpin salat wajib diikuti. Maka demikian pula para pemimpin-pemimpin di luar salat wajib diikuti. Mutlakan? La. Fil ma'ruf. Fil ma'ruf. Demikian pula wulatul umur, para pemerintah. Demikian pula yang lainnya, pemimpin-pemimpin seperti pemimpin safar, mura'atan nizam, karena memperhatikan keteraturan. Tanpa ada kepemimpinan tidak akan terjadi keteraturan. Berarti bolehkah kita membuat tanzim kayak organisasi begitu? Kalian belum nanya, kalian sudah melaksanakan dan hampir enggak lepas kelompok kaum muslimin dari tanzim. Enggak lepas. Satu pondok pesantren ada mudirnya, ada sekretarisnya, ada bagian keuangannya, ada bagian ini, bagian. Apakah itu bukan tanzim? Tanzim. Ya juz, nah. Ya juz. Wa hadha min ta'awun syar'i. Itu termasuk ta'awun syar'i. Syaratnya sangat jelas. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah. Syaratnya tetap di atas Quran wa sunnah. Dan tidak dijadikan sebagai ta'assub dalam satu perkara yang menyelisihi kitab wa sunnah. Nah, tetap saja kalau salah kita katakan salah. Nah, wa mura'atun nidham, semua itu untuk memperhatikan keteraturan. Tanpa ada pengaturan, tanpa ada pemimpin, tanpa ada orang yang dijadikan sebagai pimpinan, mas'ul dan sebagainya, enggak akan terjadi keteraturan. Wa adamul mukhalafah wal insyiqaq, dan tidak boleh ada perselisihan, perpecahan. Ala ru'asa, kepada para pemimpin-pemimpin. Fama hadhihi syara'i' al-ilahiyyah illa lita'widina 'ala sam'i wa tha'ah. Maka tidaklah syariat ini diperintahkan kepada kita kecuali lita'widina, kecuali untuk membiasakan. Dari kata adah, kebiasaan. Ta'wid, pembiasaan. Agar kita terbiasa untuk menaati pemimpin. Kita terbiasa untuk mengikuti imam. Al-sam'i wa ta'ah. Wa husnul al-ittiba' wal i'tilaf. Agar kita terbiasa untuk mendengar dan taat. Kita terbiasa untuk mengikuti dengan baik. Kita terbiasa untuk selalu bersama-sama, tidak berpecah belah. Bijanibit ta'abud biha lillahi subhanahu wa ta'ala. Di samping ta'abud, di samping ibadah kepada Allah, salat berjamaah itu mengajarkan kepada kita agar terbiasa untuk mentaati pemimpin. Apa perbedaan antara masyarakat jahiliyah dengan masyarakat muslimin? Apa perbedaan yang mencolok? Masyarakat, bukan individu. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang liar. Sedangkan masyarakat muslimin, masyarakat yang terpimpin. teratur. Selalu dalam keadaan teratur. Tidak liar. Barakallahu fikum. Kembali kepada faedah yang berikutnya. At-tasi'ah. Entahina min at-tasi'ah? Entahina. Wa ma'azam al-Islam wa asma tashri'atihi wa ajal ahdafi. Betapa besarnya, betapa agungnya ajaran Islam. Dan betapa tingginya syariat-syariatnya. Dan betapa tingginya tujuan-tujuannya. Masya Allah. Waffaqallahu al-muslimina ila tabassur bidinihim. Semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin. Agar mereka itu bisa melihat agamanya sendiri. Dan kemudian mengikuti agamanya. Fayajtami' syamluhum. Sehingga bersatulah mereka. Wa tatawahhad sufufuhum. Bersatu pula barisan-barisan mereka. Wa ta'lu kalimatuhum. Sehingga kalimat mereka menjadi yang paling tinggi. Famal khairu illa fil ijtima' wa tafahum. Tidaklah kebaikan kecuali pada kebersamaan dan saling memahami. Wa masyarru illa bittafriqi wal ikhtilaf wal mira'il batil. Tidaklah ada kejelekan kecuali karena perpecahan dan perselisihan, perdebatan-perdebatan yang batil. Demikian ucapan yang bagus dari beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam. Tidaklah kebaikan kecuali pada kebersamaan dan saling memahami. Wa masyar, tidaklah kejelekan kecuali karena perpecahan, pertikaian, perdebatan, permusuhan ila akhirih. Allah berfirman, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan rasulnya dan jangan kalian bertikai. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-hadis al-khamis wa sab'un. An Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala haddathani al-Bara ibn Azib wa huwa ghayru kadhub. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa Rasulullah sallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Ini yang menegaskan hadis yang sebelumnya bahwa makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Kalau imam sujud sampai sempurna sujud baru makmum ikut. Kalau imam ruku sampai sempurna rukunya baru makmum ruku. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata menyampaikan kepadaku Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau bukan pendusta. Qala, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW kalau dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, yang berarti sudah berdiri i'tidal, kami juga sudah i'tidal, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqula Rasulullah SAW sajida, hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajida. Maka kami, seorang pun tidak ada yang merendahkan kepalanya. Yahni, ini turun kepalanya begitu. Bengkok, tidak membengkokkan kepalanya. Ahadun minna, tidak seorang pun. Naam. Sehingga kalian tahu apa itu makna asa al-mahniyah. Apa itu? Tongkat yang mahni. Yang melengkung atasnya. Maka tongkat kalian ini benar. Melengkung. tidak menekukkan kepalanya atau punggungnya hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajidah, sampai Rasulullah SAW sudah turun sujud. Baru naqa'u sujudan ba'dahu, baru kami juga sujud setelahnya. Baik. Gharibul hadith. Tuma naqa' birrafa' alal isti'naf. Birrafa' alal isti'naf. Walaysa ma'tufan ala yaqa'. Di sini dalam keadaan tuma naqa'a. Tuma naqa'u afwan dengan dhamma. Birrafa' alal isti'naf. Bukan ma'tuf. Kalau ma'tuf akan sama dengan yang di atas. Dikatakan hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajidan. Kalau kamu baca thumma naqa'a, apa maknanya? Apa terjemahannya? Hingga Rasulullah rukuk dan kami pun rukuk. Bersama-sama berarti. Baik. Kenapa? Karena kalimatnya thumma hatta naqa'a, sampai Rasulullah SAW sujud dan sampai kami pun sujud. Kan gitu maknanya kalau sama-sama difathahkan. Berarti sama-sama terkena hatta. Hatta yaqa'a Rasulullah SAW. Hatta naqa'a nahnu. Mafasidal makna. Maknanya jadi salah. Tetapi ini istiqnaf. Jumlah yang baru. Kalimat yang baru. Rasulullah SAW sudah ruku. Kemudian kami pun ruku setelah beliau. Maka dia tidak berkait dengan yaqa'a Rasulullah SAW tadi. Artinya, kalau kalimat yaqa'a Rasulullah SAW terkena pengaruh hatta, hatta yaqa'a, yang bawah tidak terkena hatta. Karena itu jumlah jadidah. Jumlah jadidah. Maka ini jangan sampai salah baca. Disebutkan thumma naqa'u sujudan ba'dahu, maka kami pun, begitu terjemahannya, sujud setelah beliau. Kalau kamu baca naqa'a, maka terjemahannya bahwasanya tidak ada yang turun sampai Rasulullah SAW sujud dan sampai kami sujud. Terus yang tidak turun yang mana? Karena kamu baca dengan nasab, berarti terkena hatta. Hatta yaqa'a, hatta naqa'a. Sampai Rasulullah SAW jatuh sujud dan sampai kami pun jatuh sujud. Terus yang dimaksud tadi siapa yang tidak turun sujud? Maka akan fasada al-ma'na. Baik. Al-aula bihatta al-ula, tidak seperti yaqa' yang pertama, al-ula, yang mansub dengan hatta. Id laisal ma'na alaih. Karena maknanya tidak terkena hatta. Hatta itu hanya pada yaqa' yang pertama. Taib al-ma'na al-ijmali. Qala yadhkur hadha ar-rawi as-saduq anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya umma aw ya ummu ashabahu fi as-salati fa kanat af'alul ma'mumin ta'ti ba'da an yutimma fi'lahu. Bahwasanya Nabi SAW mengimami para sahabatnya dalam salat. Dan bahwasanya perbuatan atau gerakan-gerakan makmum datang setelah sempurnanya gerakan imam. Bihaitsu kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza rafa'a min ar-ruku', di mana ketika Rasulullah SAW mengangkat dari ruku' dan mengatakan sami Allahu liman hamidah, tsumma rafa'a ashabuhu, kemudian para sahabatnya juga mengangkat kepalanya, i'tidal. Habita sajida, maka Nabi pun turun sujud. Wahina idzin, maka ketika itu yaqauna ba'dahu sajidin, baru kami pun atau baru mereka pun sujud setelah Rasulullah SAW. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis al-qasir sifat mutaba'at as-sahabah lir-rasul, sifat bagaimana pengikutan para sahabat terhadap Rasul dalam salat. wa annahum la yantaqiluna minal qiyami ila sujud hatta yasjud, dan bahwasanya mereka tidak berpindah dari berdiri ke sujud sampai Rasulullah SAW kembali, sampai Rasulullah SAW sempurna sujud. Yang pertama. Yang kedua, istafadna aydan faidah annahu yanbaghi an takuna al-mutaba'ah hakadha, bahwasanya semestinya pengikutan makmum terhadap imam adalah seperti itu. Fala tataqaddamul imam, jangan mendahului imam. Fa innahu muharramun yubtilus shalah, itu adalah haram membatalkan salat. Wala tuwafiquhu, dan jangan pula menyamai, harus setelahnya. Fa innahu makruh, menyamai makruh. Yanqusus shalah, akan mengurangi nilai salat. Wala tata'akhir anhu katsiran, dan jangan terlambat kejauhan. Perlu kalimat katsiran, karena kalau terlambat sedikit karena menyelesaikan dzikir tidak mengapa. Naam. Seperti belum selesai membaca Al-Fatihah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, selesaikan Al-Fatihah. Selama tidak sampai kamu kehilangan ruku. Artinya ruku, jangan kelamaan bacanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Samiallahu liman hamidah, imamnya. Baca dengan sardan, dengan cepat yang tidak merusak. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut. Disuruh untuk menyelesaikan karena wajib membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Maka dikatakan di sini yang dimaksud adalah la tata'akhir anhu katsiran, jangan terlambatnya kebanyakan. Kejauhan. Jangan. Batalihi mubasyaratan, yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling sunnah adalah langsung mengikuti imam setelah selesai imam. Mubasyaratan, langsung. Atsalitsah, faedah yang ketiga, fil hadis dalilun ala tul tumaninah ba'da ruku'. Hada binisbah ila al-ma'mumin. Amma al-imam falitumakninatihi adillatun ukhra. Disebutkan faedah yang ketiga, dalam hadis ada dalil tentang panjangnya tumakninah para makmum setelah ruku'. Samiallahu liman hamidah. Tidak langsung bergerak, tunggu sampai imam selesai, sampai sempurna sujudnya. Ada tumakninah makmum, tidak imam bergerak, langsung bergerak. Belum selesai sujudnya, kamu sudah ngikuti di belakangnya. Tidak begitu. Tapi mereka tenang, tumakninah dalam berdirinya, dalam i'tidalnya, sampai makmum selesai, sampai imam selesai. Sampai imam sempurna sujudnya. Ini binisbah ilal makmumin, yang dibahas ini makmum. Karena kaitannya dengan sampai imam sujud sempurna. Allahu Akbar. Sampai selesai baru diikuti. Tidak terburu-buru sampai alhamdulillah langsung ikut, tidak demikian. Adapun bagi imam falitumakninatihi dalilun ukhra. Adapun untuk imam, masalah tumakninahnya ada dalil lain. Untuk mereka disuruh untuk tumakninah. Sebab makmum terpaksa mau tidak mau harus mengikuti imam. Imamnya panjang, ya panjang. Imamnya pendek, ya pendek. Kalau imamnya tidak tumakninah, maka engkau jangan bermakmum dengannya. Karena tumakninah wajib. Dengan dalil hadis al-musyi' salatuhu, atau hadis al-jahil fi salatih, hadis yang tidak paham dalam salatnya. Disebutkan di sana hatta tatma'inna qa'iman, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna raki'an ila akhirnya. Artinya engkau tidak sah salatnya. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Disuruh ngulangi lagi, suruh ngulangi sampai dia menyerah, ya Rasulullah, aku tidak tahu yang lebih baik dari ini. Diajar oleh Nabi. Berarti yang diajar oleh Nabi adalah yang wajib-wajib. Yang kalau tidak dikerjakan tidak sah. ternyata disebut tumakninah, tumakninah, tumakninah, tumakninah. Maka tumakninah adalah ruknun min arkanis shalah. Hanya saja barakallahu fikum, yang namanya tumakninah paling sedikit dia bisa membaca zikir yang terendahnya, yang paling simpelnya. Kalau berdiri paling tidak sempat membaca Rabbana walakal hamd. Kalau sujud atau ruku paling tidak bisa bertasbih sekali saja sudah cukup tumakninah. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Naam. Kalau duduk cukup rabbi firli cukup. Ya. Tapi kalau itu saja enggak sempat, namanya enggak ada tumakninah. Ya. Maka kita mufaraqah. Karena imamnya tidak memiliki tumakninah. Baik, tanbih al-muwafaqah fi af'alish shalah wa aqwaliha lil imami makruha illa takbiratul ihram fa innaha la tan'aqidu ma'aha shalah. Muwafaqah, menyamai imam, ini seorang makmum menyamai imam dalam gerakan-gerakan salat dan ucapan-ucapannya terhadap imam, makruha, makruh. Kecuali takbiratul ihram. Fa innaha la tan'aqidu ma'aha shalah. Karena tanpa takbiratul ihram tidak dikatakan salat. Kalau imam belum bertakbir, kamu Allahu Akbar sendiri, berarti kamu tidak berjamaah. Berarti kamu tidak berjamaah. Kamu memulainya sendiri. Maka makruh tadi pada semua gerakan-gerakan salat kecuali takbiratul ihram. Itu penentu apakah kamu mau berjamaah atau tidak berjamaah. Kalau kamu takbir sendiri berarti kamu tidak berjamaah. Taib. Intaha. Malakhasan barakallahu fikum.